wa haqiqatuha tarbiyatut tauhid. Hakikatnya itu adalah tarbiyah dalam bentuk tauhid. Siapa yang tidak dijaga oleh Allah, jangan harap selamat. Dan tidak akan ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Tidak akan ada yang bisa istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, kecuali mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah dengan tauhid pada Allah Ta'ala dan tauhid. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhid dan kepingnya, agar kita terus istiqamah di atas tauhid wa sunnah, di atas jalan yang lurus, dan kita terus dalam keadaan sabar ala hadati. Amin. Wa sallallahu alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimah kiri'ah. Subhanallah wa alhamdulillah. Tashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.